tanpa didasari dengan keyakinan. Jadi kalau seandainya dia mengucapkan perkataan kufur, maka ulama sepakat dia telah menjadi seorang yang kafir. Ya, ataupun dia sebatas melakukan perbuatan kufur, maka dia telah jatuh atau sudah melakukan perbuatan yang kufur itu kafir. Dia dikategorikan sebagai orang yang kafir. Ya, sebagaimana ya dikatakan oleh diceritakan oleh Ishaq rahimahullah ta'ala, dia mengatakan ijma'us salafi ala anna man sabba nabiyan aw qatala nabiyan min anbiya'illahi ta'ala aw radda shay'an mimma anzalallahu ta'ala bilisani faqat ma'imanihi biqalbihi bijami' ma anzalallah annahu yakfur bidhalikal qawul aw alfi'l mujarrad. Bahwasanya diceritakan oleh Ishaq rahimahullah ta'ala, dia mengatakan telah sepakat dia salaf bahwasanya orang yang mencela nabi atau dia membunuh nabi dan nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala, atau dia menolak sesuatu terhadap apa yang Allah turunkan, ya, dengan penolakan tersebut dengan lisan saja, ya, disertai dengan keimanannya dengan hatinya terhadap, ya, dia iman dengan hatinya terhadap apa yang Allah turunkan tersebut, tetapi dia menolak, ya, dengan lisannya saja, maka sungguh dia telah kufur, ya, dengan perkataan atau perbuatan itu. Ya, dan juga dikatakan oleh Al-Imam, ya, Abu Thur, di dalam, ya, sebagaimana dalam kitabnya Syarh Usul Atiqad Al-Sunnah, dia mengatakan, ليس بين أهل العلم خلاف في رجل لو قال المسيح هو الله وجحد أمر الإسلام. Dia mengatakan, ya, tidak ada khilaf lagi, tidak ada perselisihan lagi di antara ahlu ilmi, ya, pada seorang laki-laki kalau seandainya dia mengatakan bahwasanya Masih itu anak, Masih itu Allah, ya, dia mengingkar dan mengingkari, ya, perkara-perkara Islam. Waqal, dan dia mengatakan, lam ya'takid qalbi ala syai min dhalika annahu kafir bi izhar dhalika wa laysa bi'mumin. Maka dia mengatakan, ya, hatiku tidak meyakini atas sesuatu itu bahwasanya dia telah kafir. Ya, kalau seandainya ada orang yang mengatakan bahwasanya Masih itu Allah, ya, itu ada Allah, dan mengingkari perkara-perkara Islam, maka dikatakan dalam syarah akidah, dalam syarah, ya, usulul i'tiqad al-sunnah, bahwasanya dia telah kafir. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dan banyak lagi perkataan-perkataan, ya, para ulama kita, lebih dari, ya, 100 para ulama kaum muslimin, ya, baik ulama-ulama terdahulu maupun ulama-ulama sekarang-sekarang ini, ya, dari mazhab, dari mazhab fikih, ya, mereka mengatakan kufurnya seseorang apabila dia mengatakan atau mengucapkan, ya, sekedar mengucapkan perkataan kufur atau sekedar melakukan perbuatan kufur, maka dia telah jatuh kepada kekufuran. Kaum muslimin pendengar radio hang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, adapun, ya, hukum kekufuran ini atau hukum kufur akbar ini, ya, dia sama dengan hukum syirik akbar, yaitu syirik besar, ya, sebagaimana yang telah kita jelaskan, ya, pada pertemuan-pertemuan yang lalu, ya, bahwasanya di antaranya adalah bahwasanya ketika seorang melakukan syirik akbar atau melakukan kufur akbar, maka dia telah keluar di dalam agama dan dia kekal di dalam neraka. Jadi, apabila seorang muslim jatuh dalam kufur, perbuatan kufur ini, atau jatuh dalam perbuatan, ya, syirik, maka dia dihukumi dengan murtad. Ya, dihukumi dengan murtad. Maka baginya, ya, dia mendapatkan sanksi-sanksi atau hukum-hukum, ya, murtad. Di antaranya bahwa wajib dia dibunuh kalau seandainya dia tidak bertobat dan tidak kembali kepada Islam. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Mambaddala dinahu faqtuluhu. Ya, barang siapa yang mengganti, ya, barang siapa yang mengganti atau menukar agamanya, maka faqtuluhu, maka bunuhlah dia. Rawal Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi dalam hadis ini, ya, barang siapa yang menukar, ya, menukar agamanya, pindah agama misalnya, maka dia telah murtad. Ya, keluar dari Islam. Maka Rasulullah menerangkan, maka faqtulu, maka bunuhlah dia. Kemudian dalam hadis lain dikatakan, la yahillu damu imri'in muslim illa bi ihda thalas. As-saibu zani wa nafsu bin nafsi wa tariku li dinihi al-mufariku lil jama'ah. Rawal Bukhari wa Muslim. Bahwasanya tidaklah halal darah seorang muslim kecuali salah satu di perkara tiga ini. Yang pertama, seorang yang sudah menikah dia berzina. Ya, seorang menikah dia berzina, maka halal darahnya dibunuh. Ya. Kemudian dia membunuh jiwa. Membunuh seorang, maka dia halal pun dibunuh. Kemudian dia meninggalkan agamanya, watariku lidinihi. Kemudian dia berpisah dari jamaah. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin, pendengar hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, di antara anwa'ul kufur, ya, jenis-jenis kufur akbar ini, di antara yang pertama yaitu kufur dalam bentuk pengingkaran dan pendustaan. Ya, di antara jenis daripada kufur akbar ini yaitu kufur di dalam pengingkaran dan pendustaan. Ya, yang dimaksud di sini bahwasanya seorang yang mengingkari sesuatu pokok-pokok agama atau mengingkari hukum-hukum ad-din, mengingkari hukum-hukum agama atau mengingkari salah satu daripada khabar-khabar atau berita-berita yang telah tetap, yang telah sahih, ya, secara qat', secara pasti. Maka yang demikian itu, kalau seandainya dia mengingkari, bahwasanya dia mengingkari dengan hatinya atau mengingkari dengan lisannya, ya, salah satu daripada usul-usul ad-din atau mengingkari salah satu daripada hukum-hukum agama atau mengingkari berita-berita, ya, salah satu berita dari berita-berita yang telah diketahui, ya, di dalam agama Islam atau datang berita tersebut dalam nas, diceritakan dalam nas yang benar dalam kitabullah, dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, atau berita-berita tersebut, ya, datang dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mutawatir, ya, dan juga para ulama kita telah bersepakat atau telah berijma, ya, maka ketika mereka mengingkari hukum-hukum tersebut, mengingkari berita-berita tersebut, maka sungguh dia telah kafir. Di antara contoh pengingkaran dalam hati dan lisan, ya, bahwasanya dia melakukan, ya, apa-apa yang menunjukkan atas pengingkarannya sesuatu dalam agama ini. Ya. Seperti contoh misalnya dia salat, ya, kepada, ya, salat misalnya menghadap selain kiblat. Ya, dia salat tanpa menghadap kiblat. Ya, ini dia tahu bahwasanya, ya, dia dengan ilmunya dia tahu bahwasanya salat itu wajib menghadap kiblat, tetapi dia salat misalnya menghadap selain kiblat, menghadap selain Ka'bah. Ya. Maka ini merupakan bentuk pengingkaran. Ya, pengingkaran nas-nas Al-Qur'an dan mengingkari sunnah, apa, mengingkari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi telah bersepakat para ulama atas kufurnya orang-orang yang jatuh, ya, orang-orang yang telah jatuh dalam jenis ini. Kenapa? Karena dia telah mendustakan kalamullah, mendustakan perkataan Allah, dan juga telah mendustakan, ya, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menolak, ya, kesepakatan ulama. Dan di antara contoh-contoh ya kufur dalam kudustan ini atau dalam pengingkaran ini, bahwasanya seseorang mengingkari sesuatu daripada rukun iman. Ya, dia mengingkari ya keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia mengingkari Nabi sallallahu nabi atau mengingkari para nabi atau para rasul. Atau ya dia mengingkari pokok-pokok ad-din. Ya. Atau dia mengingkari sesuatu yang dikhabarkan Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. Ya, seperti mengingkari rububiyah hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau mengingkari uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala, atau mengingkari salah satu daripada salah satu nama dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti misal mereka mengingkari sifat ilmu, ya. Ilmu merupakan salah satu sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Atau mereka mengingkari ya adanya keberadaan daripada malaikat. Ya. Mereka mengingkari bahwasanya malaikat Jibril itu tidak ada atau malaikat Mikail itu tidak ada. Atau mereka mengingkari bahwasanya penjaga neraka itu tidak ada. Maka seperti ini ya merupakan ya pengingkaran ya bentuk kufur ya pengingkaran atau pendustaan. Dan juga contoh banyak sekali contoh-contohnya ya seperti mengingkari ya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, mengingkari Zabur, ya mengingkari Taurat atau mengingkari Al-Qur'an. Ya, atau mengingkari ya salah satu ayat ya daripada Al-Qur'anul Karim. Ya, dan banyak sekali contoh-contohnya ya di dalam ya orang-orang yang terjatuh dalam bentuk kekufuran ya takdzib, yaitu pengingkaran dan pendustaan. Ya, seperti seseorang misalnya mengingkari adanya azab kubur. Ya, banyak dari kalangan kaum muslimin sekarang ya mereka mengingkari bahwasanya azab kubur itu tidak ada. Ya, mereka mengingkari bahwasanya nikmat kubur itu tidak ada. Ya, maka semua ini merupakan ya pengingkaran. Ya, merupakan kekufuran yang dapat mengeluarkan seorang dalam Islam. Dan juga contoh yang lain bahwasanya bentuk ya bentuk kufur pengingkaran ini bahwasanya seorang membenarkan agama-agama orang kufar. Ya, seperti membenarkan agama Yahudi, membenarkan agama Nasara dan sebagainya. Atau tidak mengkafirkan mereka. Ya, atau mengatakan bahwasanya orang Yahudi dan Nasara itu ya tidak kekal dalam neraka. Ya, ini merupakan ya kekufuran dalam bentuk takzib, ya. Pendustaan terhadap kalamullah, ya, perkataan Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam kitabnya bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasara itu merupakan kufar, orang kafir yang mereka kekal di dalam neraka. Atau banyak sekali contoh lain, yaitu bahwasanya mereka mengingkari ya sahabat ya, atau mengkafirkan para sahabat ya, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara contoh yang lainnya adalah mengingkari ya sesuatu yang telah Allah haramkan di dalam Al-Qur'an, atau mengingkari sesuatu yang Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haramkan dalam hadis-hadisnya. Ya, seperti mengingkari haramnya mencuri, kemudian mengingkari haramnya minum khamar, ya minum tua, ya haramnya berzina, mengingkari haram zina, mengingkari haramnya ya ikhtilat, yaitu bercampur baurnya antara laki-laki dan perempuan dan sebagainya. Maka semua ini adalah bentuk ya kekufuran. Atau contoh lainnya bahwasanya dia berkeyakinan bahwasanya seseorang itu boleh saja keluar di dalam agama ini. Ya, boleh saja mereka keluar masuk ya dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau mereka mengingkari bahwasanya tidak wajib ya tidak wajib kita berpegang teguh kepada hukum-hukum Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka semua ini adalah bentuk kekufuran dalam ya at-takzib dan pengingkaran, itu pendustaan dan pengingkaran. Kemudian contohnya lainnya adalah mengingkari ya kewajiban-kewajiban ya yang telah Allah wajibkan dalam kitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti mengingkari wajibnya ya rukun daripada rukun-rukun salat, rukun-rukun Islam seperti wajibnya salat, wajibnya berpuasa. Ya, mereka ingkari. Ya, atau wajibnya berzakat. Ya, mereka ingkari kewajiban tersebut. Ya, atau mereka mengingkari wajibnya berjihad, atau mereka mengingkari wajibnya ya memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Maka ini semua adalah bentuk ya pengingkaran yang dapat menjatuhkannya ke dalam kekufuran akbar yang dapat mengeluarkannya seorang itu ke dari dalam Islam. Kaum muslimin, pendengar hang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis yang kedua yaitu kufur syak wadhan. Ya, kekufuran dalam bentuk keraguan ya dan keraguan. Ya, sebagaimana ya seorang muslim dia ragu-ragu dalam keimanannya. Ya, seorang muslim dia ragu-ragu dalam keimanannya. Atau dia ragu-ragu ya sesuatu daripada pokok-pokok agama ya yang telah sepakat, kaum muslimin telah sepakat atasnya. Jadi barang siapa yang ragu-ragu ya dalam keimanannya atau ragu-ragu terhadap rukun iman atau rukun Islam ya, maka sungguh dia telah jatuh ya di dalam kufur ya akbar. Dalam hal ini ya Allah Subhanahu wa taala ya menceritakan ya dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Kahfi ayat 35 sampai 38 Allah mengatakan wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adunnu an tabida hadhi abadan wa ma adunnu sa'ata qa'imatan wa la in ruddittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajulan lakinna huwa Allahu rabbi wa la ushriku bi rabbi ahada. Maka di dalam ayat ini ya merupakan dalil kekufuran ya tentang keraguan. Dia mengatakan wadakhala jan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wadakhala jannatahu. Ya, dia memasuki kebunnya. Yani orang yang diberi kebun oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa zalimun li nafsihi. Sedang ia zalim terhadap dirinya sendiri. Yakni dengan kekufuran. Ya, dia zalim, maknanya sini dengan kekufuran atau penolakan atau keengganan serta keingkarannya terhadap hari kiamat. Qala ma adunnu an tabida hadhi abada. Ia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa untuk selama-lamanya. Ya, di sini ada kata-kata ma adunnu an tabida hadhi abada. Di sinilah syahid yang menjadi ya pendalilan di sini bahwasanya ia berkata aku kira, yaitu artinya aku ragu kebun ini tidak akan binasa untuk selama-lamanya. Ya. Dan inilah tipu daya darinya. Karena dia melihat di dalam kebun tersebut terdapat tanaman, ya, buah-buahan, pepohonan dan sungai-sungai yang mengalir di sekelilingnya. Dia mengira atau dia ragu bahwa kebun itu tidak akan lenyap. Ya, tidak kosong, tidak akan binasa serta akan pernah ya serta tidak akan pernah rusak untuk selama-lamanya. Maka yang dimainkan itu disebabkan oleh minimnya kemampuan otaknya, lemahnya keyakinannya, serta kebanggaannya pada kehidupan dunia dan berbagai macam perhiasan serta kekufurannya terhadap alam akhirat. Oleh karena itu dia mengatakan, Wama adunu sa'ata qa'iman qa'imatan. Dan aku tidak mengira, di sini ada juga sahih di kedua, dia mengingkari kiamat hari, dengan mengingkari atau dia mengira bahwasanya hari kiamat itu tidak akan datang. Ya, maksudnya akan benar-benar terjadi. Ya. Wala in rudittu ila rabbi la ajinanna khaira minha munqalaba. Dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Rabbku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu. Maksudnya, seandainya dipulangkan dan dikembalikan lagi kepada Allah, niscaya aku akan mendapatkan di sana sesuatu yang lebih baik dari bagian ini di sisi Rabbku. Kalau bukan karena kemuliaanku, niscaya dia tidak akan memberiku ini. Qala lahu sahibuhu, maka kawannya berkata kepadanya, yakni ya orang yang beriman, wa huwa yuhawirhu, sedang dia bercakap-cakap dengannya, yakni bertanya jawab dengannya, akafarta billadhi khalaqaka min turabin, ya apakah kamu telah kafir kepada Rabb yang telah menciptakan kamu dari tanah? Maka yang demikian itu merupakan pengingkaran, ya sekaligus pengagungan terhadap apa yang terjadi, ya berupa pengingkaran terhadap Rabbnya, terhadap Tuhannya yang telah menciptakannya, ya, dan yang telah memulai menciptakan manusia di tanah, yaitu Adam alaihissalam. Ya, kemudian thumma min nutfatin, kemudian dari setetes air mani, yakni dari sperma yang terpancar, yaitu air yang hina. Thumma sawwaka rajulan, lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna. Maksudnya, dia menyempurnakan dan menjadikan dirimu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Lakinna huwallah rabbi. Lakinna huwallahu rabbi. Tapi aku percaya bahwa dialah Allah Rabbku. Maksudnya, tetapi aku tidak mengatakan apa yang telah kamu ucapkan. Ya, aku mengakui keesaan dan ketuhanan Allah. Wala usyriku bi rabbi ahada. Dan aku tidak akan mempersekutukan seorang pun dalam dengan Rabbku, yakni dialah Allah, satu-satunya ilah yang paling patut disembah. Ya, tidak ada sekutu baginya sampai akhir kisah. Ya, jadi dalam hadis ini, dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bahwasanya laki-laki ini dia ragu, ya, bahwasanya kiamat itu akan, ya, akan datang. Kemudian, ya, contoh selanjutnya, ya, seseorang ragu dalam kebenaran Al-Quran, ya, atau ragu-ragu dalam, ya, hal tetapnya atau dalam tetapnya azab kubur, rasanya ragu-ragu tentang adanya azab kubur, ya, atau ragu-ragu dalam keberadaan Jibril alaihissalam, ya, sebagai malaikat Allah Ta'ala, atau ragu-ragu, ya, di dalam pengharaman khamar, pengharaman tua, ya, atau ragu-ragu dalam mewajibkan, dalam hal wajibnya zakat, ya, ragu-ragu dalam hal wajibnya solat, ragu-ragu dalam kekafiran, ya, ragu-ragu dalam kekufurnya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka semua ini, ya, bentuk keraguan-keraguan dalam hal ini merupakan bentuk keraguan al-kufur, ya, al-kufur akbar. Atau contoh selainnya, bahwasanya dia ragu-ragu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, telah menghancurkan Fir'aun dengan menenggelamkannya. Atau dia ragu bahwasanya Qarun itu, ya, dari kaum Musa. Ya, dan banyak sekali keraguan-keraguan yang diragukan dalam, ya, dalam usul-usul atau dalam hukum-hukum atau dalam khabar-khabar yang telah tetap, ya, yang telah sahih dari kitab, dari kitabullah, dan juga yang telah mutawatirah, yang telah sahih dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika seorang ragu, ya, dia menyangka-nyangka, mengira-mengira, ya, di dalam, ya, kalamullah, ragu-ragu terhadap kalamullah, perkataan Allah, ragu-ragu terhadap berita-berita yang ada di dalam kitabullah, ya, di dalam kitab Allah atau yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah jatuh dalam bentuk kekufuran, yaitu kufur akbar. Kaum muslimin, pendengar hang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis yang ketiga atau jenis kekufuran yang besar yang ketiga ini adalah kufur ya dalam kesombongan. Ya. Yang masuk di sini bahwasanya dia membenarkan ya usul-usul Islam atau dia membenarkan hukum-hukum Islam di dalam hatinya atau dengan lisannya, tetapi dia tidak mau melaksanakan atau menolak, ya dia tidak mau atau tidak mau menerima ya hukum-hukum tersebut dengan anggota tubuhnya, ya karena sombong, ya karena sombong, maka telah sepakat ahlu ilmi bahwasanya kufurnya orang-orang yang tidak mau melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala ya karena sombong, karena dia telah menolak ya karena dia telah menolak hikmah Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga merupakan mencela pada rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, mengingkari sifat daripada sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang tetap dalam kitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sifat hikmah. Dan kita di antara contoh dalam bentuk kekufuran jenis ini yaitu penolakan iblis, ya penolakan iblis melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala supaya dia sujud kepada Adam alaihi salam, yaitu karena sombong, ya maka perbuatan ini ya kesombongan atau penolakan yang dilakukan oleh iblis ini terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, ya bahwasanya dia menolak, ya tidak mau bersujud kepada Adam alaihissalam, bahwasanya dia mengatakan dia lebih afdal daripada Adam, ya dia mengatakan dia lebih utama daripada Adam, maka dia tidak mau sujud kepada Adam. Kenapa? Karena rasa sombong tadi, angkuh, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan anna khairan minhu khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tin, bahwasanya saya lebih baik dari dia, ya engkau ciptakan saya dari api sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah, maka dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan aasjudu liman khalaqata tina, apakah saya sujud kepada sesuatu yang kau telah ciptakan dari tanah? Maka iblis ya menolak ya hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ini. Iblis menolak atau tidak mau menerima perintah Allah Subhanahu wa taala karena sombong tadi. Ya karena dia sombong, takabur. Ya. Di antara contoh yang lain adalah ya dalam bentuk kufuran ini bahwasanya seorang menolak, ya menolak dia tidak mau salat berjamaah. Ya dia tidak mau menolak atau dia tak mau salat berjamaah. Karena di salat jamaah ini, ya menyamakan, dia mengatakan menyamakan antara dia dengan antara lain. Karena dalam salat jamaah ini, di sana terdapat orang-orang miskin. Ya di sana terdapat orang-orang kaya. Ya. Karena dia menganggap derajatnya lebih tinggi, dia orang kaya, maka dia tidak mau ya salat berjamaah misalnya. Maka ini adalah bentuk ya kekufuran. Ya, karena sombong. Ya disebabkan rasa sombong atau rasa angkuh pada dirinya. Dan juga contoh yang lainnya, ya bentuk kufuran ini bahwasanya dia menolak untuk tidak mau memakai pakaian ihram. Ya, karena sangkaannya bahwasanya pakaian ihram ini adalah untuk orang-orang fakir, ya dan tidak cocok baginya. Ya, ini merupakan karena kesombongan pada dirinya. Kaum muslimin, sabahang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis yang keempat yaitu kufur. Ya, dalam mencela, dalam bentuk celaan wal istihza. Dalam bentuk olok-olok atau mempermainkan senda gurau, ya maka ketika seorang muslim ya memperolok-olok atau mencela sesuatu dari agama Allah Subhanahu wa taala, yang mana sesuatu tersebut atau dalam perkara tersebut telah diketahui dalam agama secara pasti bahwasanya itu adalah dari agama yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka dia telah kufur. Bahwasanya dia mengolok-olok misalnya dalam bentuk perkataan, ya, ada atau dalam bentuk perbuatan, atau mencela misalnya mencela Allah, ya, mencela nama-nama Allah Subhanahu wa taala, atau mempermainkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, atau mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang kurang, atau mencela Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang mencela Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah jatuh kepada, ya, kekufuran akbar. Kemudian, ya, bentuk contoh lainnya, ya, bentuk celaan, ya, dia maka mengatakan misalnya bahwasanya agama ini, ya, tidak relevan lagi pada saat sekarang ini. Dia mencela, ya, dia memperolok-olok bahwasanya agama ini tidak sesuai lagi pada saat sekarang ini. Atau dia, ya, memperolok-olok malaikat, ya, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Seperti mereka mencela malaikat maut misalnya, atau mencela malaikat penjaga jahannam, ya, atau mencela sesuatu daripada kitab-kitab Allah Azza wa Jalla. Ya, seperti mencela Al-Qur'an, ya, atau memperolok-olok salah satu daripada ayat-ayat, ya, dalam Al-Qur'an, baik itu dengan perkataan, ya, atau dengan perbuatan, dengan meletakkan Al-Quran tersebut dengan pada tempat-tempat yang kotor, meletakkan, ya, Al-Quran itu di tempat-tempat sampah misalnya, maka ini adalah bentuk, ya, bentuk pelecehan, ya, bentuk, ya, mempermainkan, ya, kitabullah, yaitu kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana, ya, kalau kita lihat, ya, sekarang ini di internet itu banyak dari kaum orang-orang Syiah, ya, mereka membakar, ya, ma'had-ma'had orang-orang Sunni yang ada di Iraq. Kemudian mereka, ya, membuang Al-Quran atau kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala di dalam WC-WC. Maka ini merupakan bentuk-bentuk kekufuran. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka, ya, telah bersepakat ahlu ilmi atas kufurnya orang-orang yang mencela, ya, atau orang-orang yang memperolok-olokkan sesuatu, ya, yang telah tetap, ya, di dalam, yang bahasanya telah tetap, ya, sesuatu itu dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak sekali, ya, kejadian-kejadian yang dilakukan oleh kaum muslimin pada saat sekarang ini. Ya, seperti mereka memperolok-olok kaum muslimin, ya, yang mereka iltizam, yang mereka istiqamah dalam agamanya. Ya, seperti misalnya orang-orang, ya, yang mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka olok-olok. Ya, mereka celang. Ya, mereka katakan orang yang berjenggot itu misalnya seperti orang seperti kambing misalnya. Ini memperolok sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh orang yang mengamalkan misalnya pakaian yang di atas kaki itu kebanjiran. Ya, ini merupakan bentuk celaan. Ya, bentuk olok-olokan atau senda gurau atau permainan-permainan, ya, yang dapat mengeluarkan seseorang dalam agamanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yang menghukumi, ya, orang-orang yang memperolok Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mempermainkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan memperolok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa la in sa'altahum la yaqulunna inna ma kunna nakhudhu wa nal'abu. Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un." La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ya, kalau seandainya jika kalian tanya kepada mereka, ya tentang kebenaran Al-Quran, la yakulunna, sungguh mereka akan menjawab, innama kunna nakhudu wa nal'ab, sesungguhnya kami ini hanya bermain, hanya bersendak gurau. Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un, katakanlah apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan rasulnya kalian bersendak gurau, kalian mempermainkan. La ta'antaziru, tidak usah ya, tidak usah kamu minta maaf. Ya qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Karena yang demikian itu, ya barang siapa memperoleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa mempermainkan, mencela Nabiullah, Nabi Allah Subhanahu wa taala atau Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah dia menganggap remeh terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, telah menganggap remeh terhadap risalahnya Allah Subhanahu wa taala, dia telah menganggap remeh ya keumuman ya agamanya Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak mau mengagungkan ya agama Allah Subhanahu wa taala, dan ini semua menafikan ya keimanan dan keislaman. Kaum muslimin sabahang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis yang keenam, yang kelima, yaitu al-kufru al-bughd. Ya, kufur dalam bentuk kebencian atau membenci. Ya. Bahwasanya dia membenci agama Islam. Ya, dia membenci agama Islam. Maka telah sepakat ahli ilmi, barang siapa membenci agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah kufur. Maka dia telah kafir. Ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Ya, demikian itu sesungguhnya mereka benci terhadap apa yang Allah turunkan, fa ahbata a'malahum, maka sungguh ya, maka Allah membatalkan, menggugurkan amalan-amalan mereka. Ya, maka karena sungguhnya mereka ketika itu ya tidak mau mengagungkan agama ini. Ya, bahkan mereka ya mereka dalam hati mereka memusuhi Islam, ya musuhi agama Allah Subhanahu wa taala, maka semua ini adalah bentuk kekufuran. Kemudian jenis yang selanjutnya yaitu kufur al-i'rad. Ya, kufur dalam bentuk pemalingan atau berpaling. Ya. Ya, telah dapat di dalam Al-Qur'an ya ada beberapa banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang al-i'rad. Ya, berpalingan itu kufur al-i'rad. Yang maksud dengan i'rad di sini adalah at-tawalli an syai', berpaling dari sesuatu. Atau ya, dia menghalang-halangi. Ya, menghalangi-halangi dari kebenaran. Ya. Di dalam Al-Qur'an, ya, dalam Al-Qur'an al-i'rad atau berpaling di sini ada dua. Yang pertama yaitu perpalingan yang dapat mengkafir, yaitu al-i'rad mukafira, yang dapat mengkafirkan, ya, bahwasanya seseorang meninggalkan agama. Ya. Dia berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, baik dengan hatinya ataupun dengan lisannya ataupun dengan anggota badannya, atau hanya dia meninggalkan ya dengan anggota tubuhnya disertai dengan pembenaran dalam hatinya ya, dan mengucapkan dengan syahadatain atau mengucapkan dengan syahadat. Inilah ya ketika seorang berpaling ya dari agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah kafir, baik itu pemalingan dengan hatinya maupun dengan lisannya maupun dengan anggota tubuhnya. Ya. Adapun bentuk gambaran dalam pemalingan di sini yaitu berpaling atau tidak mau. Yang pertama itu tidak mau mendengarkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti orang-orang kufar. Ya, yang mereka tetap dalam agama-agama mereka yang telah berubah-ubah. Atau orang-orang yang tidak mempunyai agama ateis, ya, dan orang-orang yang tidak mau mencari agama yang benar, padahal sudah tegak hujah atas mereka, mereka berpaling atau tidak mau mempelajari atau mengetahui hukum-hukum agama Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali dari kaum muslimin sekarang mereka tidak mau mempelajari agama mereka. Padahal da'i-da'i sekarang tersebar. Ustaz-ustaz banyak. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan penjelasan-penjelasan masalah agama, berpaling. Maka ketika mereka berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, sepertinya orang-orang kufar ini, padahal mereka sudah mengetahui bahwasanya telah diberitakan bahwasanya agama yang paling hak, yang paling benar di sisi Allah itu adalah Islam, mereka tidak mau menerima, padahal agama-agama mereka itu sudah diroba-roba. Kemudian yang kedua itu berpaling dari atau tidak mau menerima agama Allah Subhanahu wa taala yang benar. Atau berpaling dari melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka mendengar atau setelah mereka mengetahuinya. Mereka mengaji, mereka mempelajari. Kemudian mereka tidak mau melaksanakan apa yang mereka pelajari. Mereka tidak mau melaksanakan apa-apa yang mereka tuntut, mereka cari, mereka dengarkan. Mereka tidak mau menerima dan meninggalkan yang menjadi syarat daripada sahnya keimanan seorang. Mana inqiyad atau menerima ini, sebagaimana yang kita jelaskan dulu bahwasanya al-inqiyad ini merupakan salah satu daripada syarat sahnya iman. Maka ini seperti halnya orang-orang kufar, yang mana para anbiya telah menyuruh mereka, telah berdakwah kepada mereka. Dan banyak sekali da'i-da'i yang berdakwah kepada al-haq. Tetapi mereka berpaling. Setelah mereka mengetahui kebenaran, tetapi mereka tidak mau menerima kebenaran tersebut. Berapa banyak orang-orang sekarang, orang-orang di luar Islam. Mereka mengetahui Islam itu benar. Islam itu adalah benar, agama yang sisi Allah, hanya yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka tidak mau menerimanya. Mereka tidak mau masuk Islam. Mereka tetap dalam kekufuran mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walladzina kafaru amma undziru mu'ridun." Sesungguhnya orang-orang kafir terhadap apa yang telah diperingatkan, mereka telah diperingatkan, mu'ridun, mereka berpaling. Kemudian bentuk yang ketiga, yaitu berpaling dari beramal. Pada beramal dengan semua hukum-hukum Islam. Berpaling dari atau tidak mau mengamalkan, yaitu kewajiban-kewajiban dalam Islam. Tidak mau sholat misalnya. Tidak mau mengamalkan puasa, sedangkan puasa dan salat itu merupakan satu yang wajib. Jadi barang siapa yang meninggalkan satu jenis atau tidak mau beramal dengan hukum-hukum Islam dan dia tidak melakukan sesuatu dari kewajiban-kewajiban salat, kewajiban-kewajiban misalnya atau seperti tidak melakukan salat, tidak melakukan siam, puasa, tidak melakukan zakat, memberikan zakat atau tidak berhaji, maka sungguh dia telah kafir. Yaitu kafir akbar, itu kufur akbar. Ini merupakan kesepakatan daripada ijma' as-salaf. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qul atii'u Allah wa rasul. Katakanlah taatilah Allah dan Rasul. Fa in tawallau, kalau sendirinya kalian berpaling, fa innallaha la yuhibbul kafirin. Maka sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang orang-orang kafir. Jadi barang siapa yang tidak mau mengamalkan kewajiban yang telah diwajibkan dalam agama ini sebagaimana yang kita katakan tadi, maka dia sungguh telah jatuh dalam kufur akbar. Kaum muslimin, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Insyaallah kita lanjutkan kepada yaitu bentuk-bentuk atau jenis-jenis kekufuran selanjutnya. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kali ini bermanfaat bagi kita bersama, ya, dan menambah ilmu bagi kita bersama, dan dapat kita menjadi sebagai supaya kita terhindar, ya, dari bentuk-bentuk kekufuran ya akbar ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Abu Kudama yang sudah menyampaikan materi kajiannya untuk kesempatan sore hari ini dengan kajian tauhid pada judul mengenai kufur akbar.